di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengenyamping, sehingga hal tersebut memudahkan untuk yang mengajari ilmu agama tidak harus menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan begitulah orang-orang yang memperhatikan adab sebelum menuntut ilmu agama. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membicarakan babul adhan, bab tentang adhan, dan masih membicarakan tentang adab-adab yang berkaitan dengan muadzin. Pada hadis malam ini kita akan membaca hadis yang ke-199. Wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan, rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kagum dengan suara Abu Mahdzurah, lalu beliau mengajarkan azan kepadanya, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu wa ardhahu, dan namanya Salamah bin Mi'yar. Nama beliau Salamah bin Mi'yar. Dalam pendapat yang lain nama beliau adalah Salamah bin Samurah. Salamah bin Samurah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama lengkap beliau yaitu nama lengkap beliau adalah, mohon maaf tadi keliru saya, yaitu Aus ibn Mi'yar. Aus bin Mi'yar, bukan Salamah, tapi Aus bin Mi'yar. Bin Luzan, bin Luzan Al-Jumahi. Al-Jumahi. Beliau adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ketika setelah selesai peperangan Hunain dan meninggal di kota Mekah pada tahun 59 Hijriah. Jadi beliau muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan langsung, tetapi tatkala setelah selesai peperangan Hunain. Kemudian beliau menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala beberapa cerita tentang Abu Mahdzurah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. cerita beliau menjadi muadzin. Ceritanya begini, Abu Mahdzurah sendiri yang bercerita. Lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Hunain, kharajat 10 min Makkah natlubuhum. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Hunain, maka ada puluhan orang dari Mekah, kami mencarinya. Fasami'tuhum yu'adzinuna lis-shalah. Kami mendengar mereka mengumandangkan azan untuk salat. Faqumna nu'adzinu nastahzi'u. Maka kemudian kami pun mengumandangkan azan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sami'tu fi haula ta'dhina insanin hasana shaut fa arsil ilaina. Dari puluhan yang tadi mengumandangkan azan, aku mendengar azannya seorang yang suaranya bagus. Di sini yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau takjub dengan suaranya Abu Mahdzurah. Maka kata beliau, datangkan orang tersebut kepada kita. Fa'adzanna rajulan rajulan. Maka akhirnya kami pun mengumandangkan azan satu orang satu orang. Fakuntu akhiruhum. Dan aku adalah orang yang paling terakhir, kata Abu Mahdzurah, mengumandangkan azan. Faqala hina adzantu ta'al fa ajlasani baina yadayhi. Ketika aku mengumandangkan azan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ke sini engkau. Kemudian beliau meletakkan atau mendudukkan aku di depan beliau. Famasaha ala nasiyati. Kemudian beliau mengusap di atas ubun-ubunku. Nasiyah itu antara dahi dengan rambut di sini. Wa baraka ala alayya 3 marrat, dan mendoakan untukku mendapatkan keberkahan sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhab fa adzin 'inda al-baitil haram." Pergi dan kumandangkan azanlah di Masjidil Haram. Qultu kaifa ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa mengumandangkan azan? Maksudnya beliau minta diajari azan itu bagaimana. Fa'allamani al-ula kama yu'adhdhinuna biha wa fi as-subhi as-salatu khairun minan nawm wa 'allamani al-iqamah marrataini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajariku azan yang pertama sebagaimana mereka mengumandangkan azan. Dan di dalam azan salat subuh ada tambahan, as-salatu khairun minan naum. Makanya kata as-salatu khairun minan naum itu adalah azannya Abu Mahdzurah. Azannya Abu Mahdzurah hanya terdapat dalam riwayat Abu Mahdzurah, tidak terdapat dalam riwayat Bilal, tidak terdapat di dalam riwayat Ibnu Ummi Maktum. Wa 'allamani al-iqamah, dan beliau mengajariku iqamah dengan mengucapkan 2 kali 2 kali. Ini juga terdapat kekhususan azan yang dimiliki oleh Abu Mahdzurah, atau iqamah yang dimiliki oleh Abu Mahdzurah berbeda dengan iqamah yang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini itulah Abu Mahdzurah. Itulah Abu Mahdzurah, dan itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Di dalam hadis yang ke-199 disebutkan dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagum dengan suaranya Abu Mahdzurah. Lalu beliau mengajarkan azan kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Itu salah. Dengan suaranya Bilal, keliru. Terjemahannya apa di situ? Bilal apa Mahdzurah? Bilal, clear. Itu dengan suaranya Abu Mahdzurah. Lalu beliau mengajarkan azan kepadanya. Kepadanya itu kepada Abu Mahdzurah. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis, poin ketiga itu derajat hadis ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat hadis ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya lemah. Ada yang mengatakan hadisnya hasan. Kenapa lemah? Karena di dalamnya ada seorang yang bernama Ibnu Abdul Wahid Al-Ahwal. Ada seorang perawi yang bernama Ibnu Abdul Wahid Al-Ahwal. Orang ini dihukumi oleh para ulama hadis berbeda-beda. Ada yang mengatakan seperti Imam Ahmad mengatakan laisa bil qawi, orangnya enggak kuat hafalannya. Ada yang mengatakan seperti Imam An-Nasa'i mengatakan laisa bil qawi, sama, tidak kuat hafalannya. Ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bi, oh enggak mengapa, perawinya tidak mengapa, tidak kuat tapi tidak mengapa. Ini menunjukkan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya hasan, tidak ada hal yang juga menunjukkan kepada dia lemah. Poin keempat yaitu pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini dalil tentang dianjurkannya seorang muazzin suaranya bagus. Dianjurkannya seorang muazzin suaranya bagus. Kenapa? Karena agar suaranya lebih sampai kepada manusia. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena lebih khusyuk dan lebih memenuhi panggilan azan. Lebih khusyuk dan lebih memenuhi panggilan azan. Beda dengan suara yang mungkin tidak enak didengar. Ya, azannya aja begitu, orang susah untuk mau menghadiri azannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya, termasuk suara yang baik adalah suaranya lantang. Jadi bukan hanya sekedar merdu suaranya. Termasuk suara yang baik adalah suaranya lantang. Tadi sudah kita sebutkan pelajaran yang pertama, bahwa hadis ini dalil tentang dianjurkannya seorang muadzin suaranya bagus. Dikarenakan kenapa? Ada dua. Agar lebih sampai suaranya kepada manusia. Yang kedua, agar lebih khusyuk mendengar azan tersebut sehingga menerima panggilannya. Nah, pelajaran yang kedua yaitu termasuk dari suara yang bagus adalah suara yang lantang. Suara yang lantang. Yang kedua, termasuk suara yang bagus adalah pengucapan yang baik dari kalimat-kalimat azan. Pengucapan yang baik dari kalimat-kalimat azan. Jadi makhrajnya benar, kemudian tidak salah di dalam pengucapan, itu termasuk daripada suara yang baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, tidak dianjurkan, bahkan sangat dimakruhkan. Tidak dianjurkan, bahkan sangat dimakruhkan untuk terlalu melagukan azan sehingga menjadi nyanyian, terlalu melagukan azan sehingga menjadi nyanyian. Lihat perkataan Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, tipuan iblis. Beliau mengatakan, kariha Malik bin Anas wa ghayruhu min al-ulama at-talhina fil adhani karahiyatan shadidatan li'annahu yukhriju an mawdhi' at-ta'zim ila mushabahati al-ghina. Malik, Imam Malik bin Anas dan selainnya dari para ulama membenci terlalu mentalhin. Mentalhin itu memerdu-merdukan di dalam azan dengan kebencian yang sangat, karena hal tersebut keluar dari keadaan pengagungan menuju kepada penyerupaan nyanyian. Nah, gitu. Makanya jangan sampai seperti nyanyian azannya. Azannya itu suaranya lantang, kemudian ucapannya, makhrajnya bagus. Bukan menjadi nyanyian, terlalu merdu meliuk-liuk. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada perkataan Syekh Ali Mahfuz di dalam kitab Al-Ibda', minal bid'il makruhati tahriman, termasuk bid'ah yang makruh dan diharamkan. Sudah makruh diharamkan. At-talhinu fil adhan wa huwa tatrib ay at-taghanni bihi, yaitu mentalhin tatkala adhan, dan itu disebut dengan tatrib, dan itu disebut dengan menyanyikan adhan. Ini perhatikan kepada muadzin. Ya, kita sudah ngaji sekarang, jangan terlalu seperti dinyanyikan. Dan apa yang ada di sosial media bukan ukuran. Hah? Apa yang ada di sosial media bukan ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran benar adalah apa? Adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis atau tidak. Bihaitsu yu'addi ila taghayyuri kalimatil adhan wa kayfiyatuha bil harakat was sakanat wa naqsi ba'dhi hurufiha aw ziyadati fiha muhafazatan ala tawqi'il alhan fa hadha la yahillu ijma'an fil adhan kama la yahillu fi qira'atil Qur'an. Bagaimana yang disebut dengan menyanyikan adzan? Maka beliau mengatakan, yaitu dengan cara, mohon dikeluarkan Mas. Yaitu dengan cara seseorang menyampaikan adzan, merubah kalimat-kalimat adzan dan menyampaikannya dengan harokat-harokat ataupun baris-baris yang ada pada azan, ataupun sukun-sukun yang ada pada azan, ataupun mengurangi hurufnya dan menambah panjang dan hurufnya tatkala azan demi menjaga agar nyanyiannya pas. Nah, itu yang dilarang. Itu yang disebut dengan menyanyikan Al-Qur'an, menyanyikan azan. Maka beliau mengatakan, maka hal ini tidak halal dengan ijma', sebagaimana tidak halal juga di dalam membaca Al-Quran. Lebih memperhatikan lagu dibandingkan makhraj tajwid yang seperti di dalam Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan yang muadzin, jangan sampai terlalu berlebihan di dalam melakukan apa yang ingin dia sampaikan dari kalimat-kalimat azan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memilih muadzin yang pantas untuk mengumandangkan azan. Pelajaran dari hadis ini juga adalah yaitu kewajiban bagi pemerintah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan azan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis yang ke-200. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-idain ghayra marratin wala marratain bighairi adhanin wala iqamatin, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abi Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah melakukan salat dua hari raya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekali atau dua kali. Ketika itu tidak dikumandangkan azab dan tidak pula iqamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah bernama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah. Di sana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa Jabir. Saya akan sebutkan nanti Jabir-Jabir yang ada di antara para sahabat. Jabir bin Samurah ini adalah beda dengan Jabir bin Abdullah. Ya, yang sering kita dengar namanya Jabir bin Abdullah. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala disebutkan Jabir bin Samurah ibn Jinadah ibn Jundub, kunyahnya Abu Abdullah. Jabir bin Samurah ibn Junadah, afwan, bukan Jinadah, Junadah bin Jundub, kunyahnya Abu Abdullah. Dan beliau termasuk sahabat yang masyhur di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jabir bin Samurah pernah bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bina fayamsahu khududana famarra dhata yawmin famasaha khaddi fakana al-khaddu alladhi masahahu ahsan. Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, dan Jabir bin Samurah ini termasuk anak kecil di zaman Rasulullah SAW. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Muhammad SAW pernah melewati kami, anak-anak kecil, lalu memegang pipi kami, satu-satu dipegangi. Dan suatu ketika beliau melewati kami dan memegang pipiku, maka pipi yang dipegang oleh beliau lebih baik daripada pipi yang tidak dipegang oleh beliau. Ini bekas dari lembutnya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jabir bin Samurah meninggal pada tahun 76 Hijriah. Dikatakan beliau meninggal di kota Irak ketika kepemimpinan Marwan bin Abdul Malik. Ketika kepemimpinan Marwan bin Abdul Malik. Baik. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan Jabir. Sekarang saya ingin mengatakan tadi, berapa Jabir yang ada di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Jabir, ada yang pertama Jabir bin Abdullah ibn Haram ibn Amr ibn Haram Al-Ansari. Dan ini lebih dahulu masuk Islam dibandingkan Jabir bin Samurah. Ya, itu ada dua sahabat berarti. Jabir bin Abdullah Al-Ansari dengan Jabir bin Samurah. Baik, kita lanjutkan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah melakukan sholat dua hari raya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sekali atau dua kali. Ketika itu tidak dikumandangkan azan dan tidak pula iqamah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan dalam hadis ini, saya telah melakukan sholat dua hari raya. Maksud sholat dua hari raya apa? Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menyaksikan dan ikut sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekali, tidak dua kali. Maksud tidak sekali atau dua kali, maksudnya sering, lebih dari dua kali. Ini penekanan dari Jabir bin Samurah. Ya, garis bawahi gitu. Ini penekanan dari Jabir bin Samurah bahwa yang seperti ini tidak terjadi sesekali, tetapi sering dan selalu. Nah, itu dia. Ini penekanan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an bahwa yang seperti ini yang beliau akan ceritakan tidak terjadi sesekali, tetapi sering, karena beliau menyebutkan tidak hanya sekali atau dua kali. Ada hadis juga tentang siwak, bersiwak tatkala Ramadan. Ada seorang sahabat bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku fi Ramadan ghaira marratin wala marratain. Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam bulan Ramadan tidak sekali atau tidak dua kali. Dalam riwayat yang lain, ma la u'ad wa la uhsi, yang tidak bisa aku hitung dan tidak aku bisa jumlahkan bilangannya. Ini menunjukkan penekanan dari seorang sahabat bahwa yang terjadi seperti itu. Dan itu bukan sekali dua kali, tetapi sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tidak dikumandangkan azan dan tidak pula iqamah. Maksudnya tatkala salat Idul Adha dan Idul Fitri tidak ada azannya, tidak ada juga iqamahnya. Poin yang ketiga, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa salat Id tidak disyariatkan azan dan iqamah di dalamnya. Dan ini ijma'. Jangan lupa ditulis itu. Salat Id tidak disyariatkan azan dan iqamah di dalamnya. Dan ini ijma'. Lihat di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, sami'tu ghairu wahidin min ulama'ina yaqulu lam yakun fi 'idil fitri wala fil adha nida'un wala iqamah منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. Imam Malik mengatakan, aku telah mendengar lebih dari satu dari para ulama kita mengatakan, belum ada di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha azan dan juga iqamah semenjak zaman Rasulullah SAW sampai zaman beliau, abad ke-3 Hijriah, zaman Imam Malik. Dan Imam Malik rahimahullah kemudian berkata, itulah sunnah yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya di tengah-tengah kita. Ini menunjukkan ijma. Lihat lagi Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Dan harus diingat Pak, perkara kemarin ada faedah dari Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili. Ketahui baik-baik, kata beliau, catat ini. Ketahui baik-baik, sebuah perkara yang menyelisihi pendapat kebanyakan para ulama, maka jangan tergesa-gesa menghukuminya salah. Saya ulangi. Ketahui baik-baik, sebuah perkara yang menyelisihi pendapat kebanyakan para ulama, maka jangan tergesa-gesa menghukuminya dengan kebenaran. Muhammad, terlalu salah. Menghukuminya dengan kebenaran. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Ketahui baik-baik, sebuah perkara jika menyelisihi pendapat kebanyakan para ulama, maka jangan tergesa-gesa menghukuminya dengan apa tadi? Kebenaran. Meskipun kita menganut pendapat bahwa tidak semua yang banyak itu benar, tidak semua pendapat jumhur benar, tetapi pendapat jumhur mempunyai kekuatan tersendiri. Ya, makanya sesuatu yang bertentangan dengan pendapat jumhur kebanyakan para ulama, jangan tergesa-gesa membenarkannya. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah, dan kebanyakannya salah. Atau kebanyakannya marjuh, pendapatnya lemah. Saya dipahami ini? Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya sudah sebutkan sebuah kaidah menarik dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau ini ahli fikih di kota Madinah. Beliau mengatakan bahwa sebuah perkara jika bertentangan dengan pendapat jumhur ulama, maka jangan bersegera atau tergesa-gesa membenarkannya. Karena ini bertentangan dengan jumhur. Meskipun tidak semua yang bertentangan dengan jumhur selalu salah, tetapi yang bertentangan dengan jumhur, maka kita perlu perhatikan tentang kebenaran pendapat tersebut. Lihat lagi perkataan Ibnu Abdul Barr di dalam kitab Al-Istidhkar. Ibnu Abdul Barr ini ulama bermadzhab Maliki. La khilafa baina fuqaha'il amsar fi annahu la adhana lahu la adhana wa la iqamata fil aidain ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من النوافل في التطوع. Tidak ada khilaf di antara para ahli fikih di penjuru dunia bahwa tidak ada azan dan iqamah di dalam dua salat Id, tidak juga di dalam salat-salat sunnah, tidak juga di dalam salat-salat atau salat-salat tatawwu, yaitu salat-salat sunnah. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla akhadha fi as-salati bighairi adhanin wala iqamah wala qawlu as-salatu jami'ah wa sunnatu annahu la yaf'alu shay'un min dhalik. Imam Al-Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah ini, mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini kitab sejarah. Dan di dalamnya terdapat riwayat-riwayat hadis. Dan hebatnya, beliau tulis buku ini di tatkala safar. Jadi tidak ada di sekeliling beliau referensi yang menunjukkan kuatnya hafalan beliau. Ya, kuatnya hafalan beliau. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, Imam Al-Qayyim mengatakan, Nabi Muhammad SAW jika telah sampai ke musalla. Musalla adalah lapangan luas yang digunakan untuk tempat sholat. Ada faedah dari Syekh Ali At-Tuwaijiri. Saya ngobrol dengan beliau, saya katakan, Syekh, di kita musalla itu adalah langgar-langgar kecil, tempat-tempat sholat kecil yang tidak disolati Jumat di dalamnya. Maka beliau mengatakan, betul penamaan itu berarti musalla. Penamaannya betul musalla. Kenapa? Karena kalau seandainya disolati lima waktu, maka dia bukan musalla. Atau disolati di dalamnya sholat Jumat, maka dia bukan musalla. Dia adalah jami' atau masjid. Tetapi tempatnya kecil, saya bilang begitu. Tidak mengapa, musalla tidak harus lapangan. Nah, berarti sekarang kita paham kenapa orang-orang di Banjar menamakan musalla. Nah, yang belum kita dapat lagi, langgar itu dari mana? Ya, jadi musalla kecil itu betul secara hukum agama, betul penamaannya. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW juga sudah sampai ke musalla, yaitu sebuah lapangan untuk mengerjakan sholat Id. Beliau langsung memulai sholat tanpa azan, tanpa iqamah. Dan tidak ada ucapan as-salatu jami'ah. Enggak perlu. Ya. Dan sunnahnya, kata beliau, tidak dikerjakan sesuatu apapun dari hal itu. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada as-salatu jami'ah, tidak ada yang lain-lainnya. Baik, itu pelajaran bahwa tidak ada azan dan iqamah dalam salat Id. Dan ini hukumnya apa? Ijma. Ya, ijma itu apa? Kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah dalam sebuah permasalahan. Itu namanya ijma. Kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya, apa hikmah tidak ada azan dan iqamah di dalam dua salat Id? Hikmahnya adalah tujuan azan memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Tujuan azan memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Sedangkan waktu sholat Id sudah diketahui. Manusia jarang tidak tahu waktu sholat Id. Paham ya hikmahnya sekarang? Hikmah tidak ada azan dan iqamah tatkala salat Id adalah karena azan dikumandangkan untuk memberitahukan kepada manusia bahwa waktu salat sudah masuk. Sedangkan waktu salat Id semuanya sudah diketahui. Semuanya sudah mengetahui. Oh, jam 7.30, oh jam 7.15, sudah mengetahui. Ada perkataan menarik dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam fatwa-fatwa beliau, innahu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam li salatil Id adzan wa la iqamah wa la syai. Wa min huna yu'lam anna nidal lil Id bid'atun bi ayyi lafdhin kana. Wallahu a'lam. Sesungguhnya belum terdapat di zaman Nabi Muhammad SAW di dalam salat Id, azan atau iqamah atau apapun. Dan dari sini diketahui bahwa panggilan apapun untuk mengerjakan salat Id, maka ini bid'ah. Panggilan apapun untuk mengerjakan salat Id, maka ini bid'ah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terjadi di tengah masyarakat, as-salatu jami'ah. Betul ada? Ya. Itu yang mengadakan pertama kali adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Dan ini salah satu khalifah di zaman dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Kemudian pelajaran selanjutnya. Sebuah kaedah usul fikih. Catat. Jangan sampai salah mencatatnya. Sebuah kaedah usul fikih. Kaedahnya berbunyi, anna ma tarakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudil muqtada wa intifa'al mani' fa tarkuhu huwa sunnah wa fi'luhu huwa al bid'ah. Artinya, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sanggup beliau kerjakan dan tidak ada yang menghalanginya, maka meninggalkannya adalah sunnah dan mengerjakannya adalah bid'ah. Saya ulangi, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mampu mengerjakannya, beliau mampu mengerjakannya dan tidak ada yang menahannya, maka meninggalkan perbuatan tersebut adalah sunnah dan mengerjakannya adalah bid'ah. Saya beri contoh tentang azan untuk sholat Id. Mampu enggak beliau mengerjakannya? Mampu. Ada yang melarang beliau mengerjakannya? Tidak ada. Tetapi tetap beliau tinggalkan. Menunjukkan bahwa meninggalkan azan dan iqamah itu adalah sunnah. Dan menunjukkan juga bahwa mengerjakan azan dan iqamah adalah bid'ah. Paham sekarang? Itu kaedah. Dan terapkan dalam berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah. Contoh misalkan, seorang mengucapkan niat sebelum sholat. Nawaitu an usalliya fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Aku berniat untuk mengerjakan sholat maghrib karena Allah subhanahu wa ta'ala menghadap kiblat pada hari Jumat Masjid Imam Syafi'i. Ya, ini pengucapan niat di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau mampu gak mengucapkannya? Mampu. Ada yang melarang beliau? Tidak ada. Tetapi beliau tinggalkan, menunjukkan peninggalan tersebut sunnah dan melakukannya adalah perbuatan bid'ah. Sama juga pengucapan wailil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fili wal. Ya, pernah dengar? Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fa'aminu." Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Bukan rabbil fili. Maka mampu beliau mengerjakannya enggak di zaman beliau? Mengucapkan Rabbul Firli? Mampu. Ada yang melarang beliau? Tidak ada. Maka beliau meninggalkan sesuatu itu berarti hukumnya apa? Sunnah. Dan mengerjakannya berarti adalah? Beda. Itu kaedah yang selalu dipakai di dalam penentuan apakah ini bid'ah atau bukan. Baik. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, itu yang Anda pakai mic, ya, mampu nggak Rasulullah SAW mengerjakannya? Mampu? Belum, belum. Dan beliau melarangnya nggak? Enggak. Dan nggak tahu juga. Ya, berarti mengerjakannya, meninggalkannya bukan termasuk perbuatan yang sunnah, ataupun mengerjakannya bukan termasuk perbuatan bid'ah. Bahkan dia termasuk masalihul mursalah, artinya sarana untuk menyampaikan sesuatu yang disyariatkan, yaitu ilmu. Nah, di sini kelirunya sebagian orang yang kadang-kadang belum faham tentang perkara bid'ah. Itu kaedah yang menarik. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari hadis ini disyariatkannya salat berjamaah untuk salat Id. Disyariatkannya salat berjamaah untuk salat Id. Karena Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah sholat bersama Rasulullah. Ini berarti menunjukkan kepada apa? Berjamaah. Nah, itu pelajaran. Pelajaran selanjutnya. Tetapi, apakah berjamaah di dalam sholat Id syarat sahnya sholat Id atau tidak? Berjamaah di dalam sholat Id syarat sahnya salat Id atau tidak? Masalah ini untuk apa, Ustaz? Siapa yang bisa nebak? Saya ulangi masalahnya. Tetapi apakah berjamaah dalam salat Id syarat sahnya salat tersebut atau tidak? Masalah ini berguna untuk apa? Hah? Masalah ini berguna tatkala dalam keadaan bagaimana? Hah? Hah? Salat apa? Ketinggalan. Iya, betul. Masalah ini bermanfaat kalau ada orang yang masbuk salat Id. Itu. Salat Id sampai masbuk juga. Ya, sudah wajibnya masbuk, salat Id masbuk juga. Yang ketinggalan sholat Id. Kalau kita katakan berjamaah syarat sahnya sholat Id, maka berarti apa? Kalau ada yang ketinggalan, ada qadanya enggak? Hah? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada jamaah. Kalau kita katakan sholat Id syarat sahnya harus berjamaah, kalau enggak berjamaah berarti sholatnya tidak sah. Berarti kalau ada yang ketinggalan sholat Id, maka tidak ada qadha karena tidak ada jamaah. Paham? Ustaz, jelimet banget Ustaz. Saya ulangi. Ya. Tetapi apakah berjamaah dalam sholat Id adalah syarat sahnya sholat Id? Sudah dicatat itu? Tetapi apakah berjamaah dalam sholat Id syarat sahnya sholat Id? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, berjamaah syarat sahnya salat Id. Syarat sahnya salat Id. Yang kedua, pendapat kedua, berjamaah bukan syarat sahnya salat Id. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama. Makanya kita tidak pernah dengar ada orang yang terlambat sholat Id, dia apa? Disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengqadha. Enggak ada. Enggak ada di ayatnya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Bahwa sholat Id yang terlambat tidak ada qadha. Ini pendapat yang lebih kuat. Meskipun kita katakan terjadi apa? Khilaf. Sebab khilafnya apa? Tadi yang barusan kita baca. Yang barusan kita pelajari. Apakah berjamaah syarat sah sholat Id atau tidak? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran selanjutnya. Lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Kalau terlambat, biasanya ada yang pernah terlambat sholat Jumat? Ngaku-ngaku. Hah? Siapa ngaku? Jujur-jujur. Jujur akan dinilai oleh Allah. Bukan terlambat lagi, kadang begawi. Nah, siapa yang terlambat? Pernah. Apa yang pengen gawi? Diqadha tidak? Nah, biasanya diqadha tidak? Tidak. Ada yang mengatakan diqadha. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Salat Jumat sebagian ulama berpendapat diqadha. Kenapa demikian? Karena salat Jumat adalah gantian dari sholat wajib zuhur. Siapa yang ketinggalan sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Nah, begitu. Ya. Siapa yang ketinggalan, maka dia sholat zuhur. Ada sebuah kejadian menarik atau permasalahan fikih menarik, bahwa tidak ada qiyas dalam ibadah. Karena ada orang mengatakan, Ustaz, kalau seandainya sholat Jumat boleh diqadha menjadi sholat zuhur bagi siapa yang ketinggalan, maka berarti sholat Id pun boleh diqadha kalau siapa yang ketinggalan. Kenapa? Karena dikiaskan, dianalogikan, disamakan dengan sholat apa? Jumat. Maka jawabannya mudah. La qiyasa fil ibadat. Tidak ada qiyas dalam ibadah-ibadah. Nah, kemudian beliau mencontohkan, Syekh Muhammad bin Salam mencontohkan sesuatu yang menarik. Nabi Muhammad SAW setiap kali ingin masuk rumah, beliau bersiwak. Apakah kita juga kalau ingin masuk rumah Allah bersiwak? Karena qiyas katanya. Apakah begitu? Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih banyak, beliau sebelum masuk rumah membersihkan bau mulut. Mungkin di luar makan sini, makan sana, makan sini. Ya, kemudian beliau bersihkan mulutnya. Maka ini termasuk daripada adab seorang suami tatkala pulang dari luar, pulang ke rumah dari luar rumah, ya, sebelum segala sesuatu, sebelum menghampiri dinda tercinta, maka ke kamar mandi, gosok gigi, ya, bersihkan mulut. Nah, ada orang mengatakan, Ustaz, kalau begitu sebelum masuk masjid pun bersiwak. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad SAW masuk rumah saja bersiwak, ini bagaimana rumah Allah? Mereka memakai dalil qiyas. Maka jawabannya tidak bisa, karena tidak ada qiyas dalam ibadah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis selanjutnya, masih ada waktu. Hadis yang ke-201, wa nahwuhu fil muttafaqi an Ibni Abbas wa radhiyallahu anhuma wa ghairuhu. Artinya, dan sama seperti itu juga dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma serta yang lainnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksud dari hadis ini adalah keterangan tambahan yang dicantumkan oleh siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Untuk apa Ustaz keterangan tambahannya ini? Untuk menguatkan dan juga untuk penjelasan. Kalau dari hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim, tapi kalau hadis dari Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, itu bedanya. Ustaz, hanya untuk itu? Iya. Begitulah ketelitian ulama hadis dalam menyebutkan hadis-hadis Rasul. Ya, jadi fungsinya hadis 201 ini apa? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Barusan saya jelaskan. Untuk memberikan penjelasan sebelumnya. Apa penjelasan sebelumnya? Bahwa hadis Jabir bin Samurah diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Sedangkan hadis 201, hadis Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hanya untuk itu saja. Iya, untuk itu saja. Kenapa? Karena penelitian dan ketelitian dibutuhkan dalam ilmu hadis. Makanya Pak, di kampus dulu, fakultas yang sangat ditakuti itu fakultas hadis. Karena dia harus teliti, ngabsen nama, dan semisalnya bla bla bla bla. Tetapi orang syariah beda lagi. Mereka mengatakan kalau kalian cuma mengabsen nama Abdullah bin Abbas, ya, makanya kalau saya ngajar kan banyak nama-nama, gitu ya. Kalau orang syariah enggak, banyak masalah-masalah. Jadi dalam hadis ini terdapat berbagai macam masalah. Kemudian dari masalah itu terdapat berbagai macam pendapat para ulama. Nah, itu kerjaannya orang mana? Syariah. Begitu bedanya antara fakultas hadis dengan fakultas syariah. Kita baca hadis yang ke-202. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis at-tawil fi nawmihim 'anish shalah. ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang panjang tentang para sahabat yang tertidur sampai ketinggalan waktu salat, kemudian Bilal mengumandangkan azan, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sebagaimana yang dilakukannya setiap hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah dari kaum Ansar. Nama beliau aslinya Al-Harith bin Rib'i. Al-Harith bin Rib'i. Bin Rib'i. Dan beliau terkenal dengan pasukan, kepala pasukan berkuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Uhud dan perjanjian Hudaibiyah. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini namanya Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah meninggal pada tahun pada waktu beliau berumur 70 tahun. Abu Qatadah meninggal pada waktu beliau berumur 70 tahun. Dan beliau meninggal di kota Kufah. Sebagian ada yang mengatakan beliau meninggal di kota Madinah. Dan sering disebutkan oleh para ulama bahwa Abu Qatadah meninggal umur 70 tahun tetapi seperti umur 15 tahun. Ini disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Wa huwa mata Abu Qatadah wa huwa ibnu 70 sanah wa ka'annahu ibnu 15 sanah. Artinya Abu Qatadah meninggal dan beliau umurnya 70 tahun tetapi seperti laki-laki yang berumur 15 tahun. Baik, itu yang berkaitan dengan Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan hadis ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang panjang. Hadis yang panjang itu ceritanya adalah bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersama Rasulullah dalam sebuah safar. Kemudian beliau waktu itu ketiduran. Nah, ketidurannya ini ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah beliau memerintahkan para sahabat Nabi untuk tidur di akhir malam. Nah, ini dia. Ya, karena hadisnya berbunyi, hadis riwayat Muslim, "Istainu bil ghadwah war rawhah wa syai'in minal dulijah wal qasdal qasda tablughu." Artinya, minta tolonglah dengan memerangi musuh di waktu pagi, atau dengan memerangi musuh di waktu malam, atau dengan memerangi musuh di akhir malam. Nah, ini dia. Akhirnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidurnya di akhir malam. Ini yang menyebabkan akhirnya para sahabat terlambat bangun. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man yarqubu lana al-fajr?" Siapa yang menjaga untuk kita salat subuh? Artinya waktu subuh siapa yang mau jaga? Faqala Bilal, "Ana." Maka Bilal mengatakan, "Aku wahai Rasulullah, aku yang akan jaga." Maka akhirnya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam pun tertidur. Dan juga Bilal tertidur dan tidak terbangun. Yang membangunkan mereka apa? Coba perhatikan hadisnya berbunyi, falamma ma awqadhum illa harrash shams ba'da an tala'ati syams wa ratafa'at. Tidak ada yang membangunkan mereka kecuali panasnya terik matahari ketika matahari sudah tinggi. Wah, ini bukan jam 6 lagi nih. Ya, bukan hangit lagi. Tinggi sudah. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini nanti kita akan ambil faedah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia. Manusia seperti manusia lainnya, bedanya beliau diberikan wahyu, membutuhkan tidur, kemudian kadang tertidur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang panjang yang dimaksud di dalam hadis tadi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang tentang para sahabat yang tertidur sampai ketinggalan salat, ya. Dan di sana ada tambahan yang lain, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika sudah bangun, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk pindah ke tempat lain. Jadi misalkan ketiduran di sini, beliau pindah ke tempat lain. Ya, beliau mengatakan innahu makanun hadarana fihi syaitan. Ini tempat yang dihadiri dan tinggal bersama kita syaitan. Makanya kita terlambat bangun subuh. Kemudian beliau turun dan akhirnya berwudu kemudian mengerjakan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian Bilal mengumandangkan azan. Nah, di sini ada yang berkaitan dengan azan. Menunjukkan bahwa meskipun terlambat bangun untuk sholat wajib, maka tetap dikumandangkan azan. Nanti terdapat penjelasan. Bukankah azan untuk memberitahukan waktu sholat, sedangkan ini waktu sholatnya sudah lewat? Bagaimana ini? Maka kita katakan, disitulah terdapat syariat bahwa bagi siapa yang sholatnya terlambat, tetap untuk mengumandangkan azan. Ya. Kenapa demikian? Karena azan untuk memberitahukan kepada manusia tentang waktu sholat, meskipun sudah terlambat. Karena kan waktu itu bersama Rasulullah SAW, para sahabat. Mungkin ada yang jauh-jauh tidurnya. Maka diberitahukan ada azan agar mereka tahu para nabi dan para sahabatnya mau mengerjakan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang dilakukannya setiap hari. Kata-kata sebagaimana yang dilakukannya setiap hari maksudnya adalah Bilal mengumandangkan azan setiap hari. Ya, bukan berarti sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari itu beliau terlambat. Bukan. Bilal mau mandangkan azannya setiap hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini dalil tentang disyariatkannya azan dan iqamah untuk orang yang ketinggalan sholat karena tidur. Harus ada kata-kata itu, karena tidur. Dan ini mazhab jumhur ulama. Ya, ini mazhab jumhur ulama. Dari mulai mazhab Hanafi, mazhab Hambali, kemudian sebagian dari pendapat mazhab Maliki, dan pendapat yang paling merupakan sandaran dari mazhab Syafi'i. Makanya ini pendapat jumhur. Di sana ada pendapat lain bahwa tidak diazankan kalau sudah ketinggalan sholat. Tidak diazankan kalau sudah ketinggalan sholat. Mereka berdalil dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tatkala kisah peperangan Khandaq. Rasulullah SAW memanggil Bilal, kemudian disuruh untuk mengiqamahkan sholat. Lalu beliau salat zuhur. Di situ tidak ada penyebutan azan. Ya, tidak ada penyebutan azan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga adalah jika manusia belum terkumpul, maka azan. Jika manusia sudah terkumpul, maka tidak ada azan. Pendapat yang paling kuat dari tiga pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena Dalilnya kuat, hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah. Kemudian juga dalil dari hadis Imran bin Husain riwayat Bukhari yang disebutkan di dalamnya wa nudiya bis-salah fa shalla bin-nas. Maka kemudian dikumandangkan adzan lalu beliau pun salat bersama manusia. Kemudian dalil penguat juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Jika telah datang waktu sholat, atau kalian ingin mengerjakan sholat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Maka wallahu alam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pendapat yang lebih kuat, yaitu, apa tadi? Tetap disyariatkan azan untuk orang yang ketinggalan sholat karena ketiduran. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah, bukankah terjadi masalah, tulis begitu, terjadi masalah, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua matanya tertidur tapi hatinya tidak tidur? Ada hadis begitu, ainahu tanama wala yanamu qalbuh, dua mata beliau tidur tapi hatinya tidak tidur. Apakah ini bertentangan dengan ketiduran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Kenapa demikian? Karena kedua matanya tidur dan beliau mengetahui waktu fajar dengan matanya. Dengan matanya. Karena merasakan panas dari matahari. Tetapi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat beliau ketiduran. Akhirnya menjadi syariat bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kalau ketiduran sholat, maka caranya seperti ini. Pelajaran selanjutnya, baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela dan menghardik Bilal. Karena beliau sudah menyanggupi, kemudian beliau ketiduran. Tidak mencela dan tidak menghardik Bilal. Karena beliau sudah menyanggupi. Ini perlu kita contoh dan berusaha mencontoh. Ya, ada bawahan kita, ada anak kita, ada istri kita, ada kawan kita yang sudah kita pasani. Ya, tapi tidak digawi pasannya. Ataupun tidak sempurna penggawian pasannya. Maka pada saat itu kita bersabar. Ya, bersabar. Seperti misalkan hampir setiap kali pertemuan dinasihati untuk mendekat, bersabar, sabar, ya, sabar sampai mati. Ya, baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yaitu jika tertidur di sebuah tempat dan akhirnya meninggalkan sholat, maka disyariatkan untuk pindah ke tempat lain. Bukan untuk tidur lagi. Untuk mengerjakan sholat. Karena syaitan hadir di situ. Contoh misalkan, ada kamar di sebuah rumah. Akhirnya mereka tidur di kamar itu. Ketiduran ketinggalan sholatnya. Maka yang wajib mereka lakukan kalau ingin sholat pindah. Pindah kamar. Kalau ingin sholat ya. Bukan ingin tidur lagi. Ya, pindah kamar atau pindah tempat atau pindah keadaan dan semisalnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah adzan dikumandangkan untuk pemberitahuan. Pengerjaan sholat bukan hanya sekedar pemberitahuan waktu. Adzan diberitahukan, adzan dikumandangkan untuk pengerjaan sholat bukan hanya sekedar pemberitahuan waktu. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, pengerjaan sholat rawatib jika terlambat tetap dikerjakan meskipun sholatnya, sholat wajibnya terlambat dari waktunya karena ketiduran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Bilal azan, beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Baru setelah itu iqamah. Baru setelah itu sholat subuh. Meskipun waktunya sudah lewat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, masalah. Masalah itu artinya ada sebuah masalah fikih. Jika dia bangun sebelum terbit matahari, apakah dia mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh atau dia mengerjakan sholat subuh langsung? Kita tahu waktu sholat subuh itu sampai kapan? Sampai matahari terbit. Nah, dia ini, misalkan lihat tangan saya. Sholat subuh dari mulai fajar kedua sampai kapan? Sebelum terbit matahari. Orang ini bangun di sini. Bukan di sini. Orang ini bangun sebelum banget terbit matahari. Apa yang dia harus kerjakan? Langsung sholat subuh kah? Karena takut ketinggalan? Ataukah sholat 2 rakaat sebelum subuh, baru setelah itu sholat subuh? Otomatis kalau dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia akan ketinggalan waktu sholat. Nah, bagaimana? Tetap sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Baru setelah itu sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'an salatin falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau terlupa dari sholatnya, maka hendaklah dia sholat jika dia mengingatnya. Tidak ada penebus akan sholat tersebut kecuali itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, "Ustaz, kan sholat wajib lebih utama, kita ngejar wajibnya dulu, ya. Sholat sunnahnya nanti bisa setelah matahari terbit." Maka kita katakan, tidak berlaku hal itu dalam keadaan orang yang ketiduran. Ini. Ada siapa yang mau ketiduran? Ya, tidak berlaku hal itu. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disyariatkan sholat berjamaah meskipun ketinggalan sholat wajib pada waktunya. Jadi kalau seandainya satu rombongan ketiduran semua, maka disyariatkan untuk sholat berjamaah, tetap disyariatkan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada beberapa hadis kita baca pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya langsung sebelum saya baca apa yang ada di kertas pertanyaan. Ada? Nah, Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sholat yang ketinggalan, Pak Ustaz. Apabila sholat subuh ketinggalan ketiduran, apa harus ke masjid dulu apa di rumah? Diutamakan di mana? Gimana? Apabila kita ketinggalan sholat subuh kesiangan, apa kita sholatnya di masjid atau di rumah? Ya, itu saja. Okay. Apabila kita ketinggalan sholat subuh, apakah kita sholatnya di masjid atau di rumah? Maka jawabannya, seseorang jika mendapati dia terlambat secara berjamaah, banyak orang yang terlambat, maka dia ke masjid. Tetapi jika seseorang mendapati dirinya ketiduran dari sholat subuh dan jamaah sudah selesai, maka dia mengerjakan sholat subuh di mana dia bisa mengerjakannya. Tidak mesti harus di masjid dan boleh di masjid. Paham maksud saya? Tidak mesti harus di masjid, tetapi boleh juga di masjid. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar kajian salah seorang ustaz menyatakan jenis azan cuma ada dua, yaitu azan Bilal dan Abu Mahdzurah saja. Ibnu Umar Maktum seorang muazzin. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, azan itu ada tiga jenis. Azannya orang Kufah, azannya orang Madinah, dan azannya orang Mekah. Wallahu a'lam. Benarkah Abu Mahdzurah awalnya mengolok-olok azan sebelum beliau menjadi muadzin? Riwayatnya seperti itu. Ya, riwayatnya seperti itu. Bahwasanya Abu Mahdzurah bersama beberapa orang, beliau asalnya menghina azan. Di sini disebutkan, saya bacakan, fasami'nahum yu'adzinuna lis-shalah. Kami mendengar mereka mau mandangkan azan untuk salat. Faqumna nu'adzin nastahzi'u bihim. Kami pun mau mandangkan azan sambil mengolok-olok mereka. Bukan ngolok-olok azannya, ngolok-olok yang mau mandangkan azannya. Nah, ternyata itu menunjukkan sebuah hal yang baik untuk Abu Mahdzurah, yaitu beliau menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang lain? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin menanyakan masalah sholat subuh saat safar. Sering apabila anak berpergian subuh menggunakan bis, subuh itu supir bis itu tidak berhenti, jadi terus saja hingga lewat waktu subuh. Nah, sedangkan mungkin kita bisa dalam keadaan sholat di dalam kendaraan. Namun saat kita ingin wudu, kita ingin tayamum, tapi ana memegang aqua atau apa air mineral. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah kita wudu dengan tayamum atau kita wudu dengan air aqua itu otomatis akan membasahi bis tersebut? Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, asal hukum sholat dikerjakan di waktunya. Tidak boleh mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktunya. Terutama sholat subuh, waktunya terbatas. Maka otomatis jika kita di atas kendaraan, pesawatkah, bis, kereta, maka kita kerjakan sholat di waktunya. Jadi kita tidak mempermasalahkan transportasi apapun. Tetapi lihat waktunya. Kalau pada waktunya dan kita diperkirakan tidak bisa turun untuk mengerjakan sholat subuh di atas tanah, maka kita sholat di waktunya, di atas kendaraan. Sebenarnya sholat wajib Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakannya di atas unta atau di atas kendaraan beliau. Beliau senantiasa sholat wajibnya selalu di atas tanah. Makanya kan pernah ada hadis Rasulullah SAW bahwa beliau sholat di atas tanah yang basah dan becek. Karena beliau ingin sholat wajib itu. Sedangkan sholat-sholat sunnah, maka beliau pernah mengerjakannya di atas onta. Asal hukum seperti itu, Mas. Semestinya orang yang sholat wajibnya di atas tanah. Karena dia wajib mengerjakan rukun-rukun sholat. Di antaranya berdiri menghadap kiblat, kemudian berdiri, tidak berduduk. Seperti itu, asal hukumnya. Tetapi, jika sesuatu yang membuat seseorang terpaksa tidak bisa turun dari kendaraan, maka pada saat itu dia kerjakan di atas kendaraannya, meskipun sholat wajib. Dan para ulama mengatakan, jika mengerjakan sholat wajib di atas kendaraannya, maka usahakan pertama kali ketika kita mengangkat takbiratul ihram, kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Berdasarkan keumuman ayat, fa'aynama fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu menghadap kiblat di awal salat, ada di awal takbiratul ihram. Adapun setelah itu, maka menghadaplah kemana arah kendaraan kita menghadap. Misalkan di pesawat, kita tidak diperbolehkan untuk salat berdiri, karena ada sebagian pesawat yang kalau para penumpangnya itu tidak bisa banyak sholat, maka mereka melarang untuk berdiri. Akhirnya sholatnya duduk. Maka itu kita cari arah kiblat, kemudian kita menghadap, kemudian setelah itu kita sholat sebagaimana pesawat kita menghadap. Itu asal-asal hukum, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila kita di dalam kendaraan, kemudian tidak turun, kemudian waktu sholat sempit seperti sholat subuh, maka bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sama tadi, asal hukumnya. Berarti sholat pada waktunya di kendaraan. Kalau seandainya masalah bersuci bagaimana? Maka jawabannya kembali kepada asal hukum, yaitu jika masih ada air, maka tidak diperkenankan untuk bertawamun. Nah, Anda mempunyai air, maka pada saat itu berwudhulah sesuai dengan kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perkara, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Berwudhunya gimana? Berwudhunya tentunya tidak basah-basah. Siram apa toh, tuangkan sedikit, kemudian basahi, kemudian usap ke muka. Itu sudah mencukupi. Kemudian juga tangan seperti itu. Sehingga bagaimanapun tidak membasahi bes. Dan tidak berpindah dari hukum asal kepada hukum ganti, kecuali dalam keadaan hukum asalnya tidak ada. Tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Itu kaedah. Tidak boleh berpindah kepada dari hukum asal kepada hukum ganti, kecuali hukum asalnya tidak ada. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Mengenai azan, Ustaz. Bagaimana kalau kita ketiduran, kemudian azan sudah dikumandangkan di kampung, tapi kita ketiduran? Waktu kita bangun, kita mau sholat, apakah kita perlu melakukan azan lagi? Kita bangunnya kapan? Setelah lewat. Setelah lewat azan atau lewat waktu lewat sholat? Lewat waktu sholatnya. Nah. Lewat waktu sholat. Sama sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Hukum untuk... Nah, di sini mungkin dibincangkan. Yang terjadi pada Rasulullah SAW adalah berjamaah. Maka beliau mengumandangkan azan. Meskipun terlambat dari waktu sholat. Atau waktu sholatnya sudah lewat. Seperti yang terjadi pada hadis. Beliau tetap mengumandangkan azan. bahkan sholat sunat sebelum isya, sebelum subuh, kemudian setelah itu sholat subuh. Nah sekarang kalau sendirian bagaimana? Kita katakan bahwa tadi pendapat yang paling kuat, barang siapa yang ketinggalan sholat wajib dan sudah keluar waktunya, maka ia tetap untuk mengumandangkan azan. Tetapi itu kan berjamaah, Ustaz. Kalau sendirian bagaimana? Maka jawabannya hanya sebatas anjuran. Karena fungsi azan pemberitahuan kepada kaum muslimin yang bersama Rasulullah waktu itu. Ayo sekarang azan, kemudian setelah azan salat 2 rakaat sebelum subuh baru iqamah. Nah, kalau sendirian maka hanya anjuran. Kalaupun hanya iqamah saja tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar dakwah sunnah. Ustaz, bolehkah sholat menggunakan cadar terkait di dalam perjalanan busnya tidak bisa singgah untuk sholat subuh? Mengingat dalam sholat muka dan telapak tangan tidak ditutup. Apakah maka boleh dibuka dalam keadaan tersebut atau tetap sholat menggunakan cadar? Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukum sholat, itu tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memakai cadar. Tetapi asal hukum ini berkaitan dengan apabila dia tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jika dia di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka dia berhak untuk memakai cadar tatkala meskipun sholat. Ya, apalagi kalau seandainya dia berpendapat hukum memakai cadar wajib. Meskipun saya tidak mengatakan wajib, dia adalah sunnah, kebiasaan para sahabiyat, disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu jawabannya. Asal hukum sholat tidak boleh menutup wajah laki-laki perempuan. Tetapi hukum asal tersebut berkaitan dengan apabila tidak ada di hadapannya laki-laki yang bukan mahramnya. Maka apabila ada laki-laki yang di depannya laki-laki yang bukan mahramnya dan dia melihat atau berpendapat hukum cadar wajib, maka wajib baginya untuk menutup wajah. Wallahu a'lam. Yang lain? Silakan. Yang sudah pakai ini. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nanya tentang sholat hari Jumat. Malah keseringan saya ngelihat orang di depan-depan masjid itu makan-makan pentol atau yang dekat rumahnya itu. Pas sholat Jumat. Di hari Jumat. Sebelum sholatnya tapi ceramahnya jalan. Khotbahnya sudah ada. Sudah ada. Ya. Nah, ketika sudah komat mau sholat, mereka lari-lari ke masjid. Itu apakah sah sholatnya atau tidak? Ya. Mereka belum mendengarkan khotbah. Terima kasih. Bagus pertanyaannya, dan ini adalah fenomena pentol. Tambahan referensi saya. Saya ingin nulis fenomena pentol. Makan dengan berdiri, makan dengan tangan kiri, di waktu azan, pas waktu sholat Jumat. Sedang khotbah disampaikan. Ini fenomena pentol. Dan ini dosa besar. Rasulullah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika telah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menuju sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Di sini para ulama mengambil mengambil hukum bahwa apabila sudah ada azan sholat Jumat yang setelahnya khutbah Jumat, maka wajib pergi ke masjid bagi yang diwajibkan. Dan tidak sah jual beli bagi yang diwajibkan sholat Jumat. Tidak sah bagi mereka untuk berjual beli. Artinya tidak sah, sebagian ulama berpendapat dan pendapat yang lebih kuat, bahwa jual belinya tidak sah. Yang mengambil barang dianggap mencuri, yang mengambil uang dianggap pencuri. Ini satu dulu, jual belinya tidak sah. Kemudian yang kedua pertanyaan, apakah sah sholat Jumatnya? Maka jawabannya jelas-jelas di sini termasuk orang yang tidak dapat pahala sholat Jumat. Kenapa? Karena pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lagha fala jum'ata lah." Siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada pahala Jumatnya. Ini bukan sia-sia lagi. Sia-sia yang dimaksud dalam hadis itu adalah memain-mainkan batu. Karena di zaman Rasulullah tidak ada lantai, lantainya langsung tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka yang memain-mainkan batu tatkala khutbah Jumat, maka dia termasuk perbuatan sia-sia dan tidak mendapatkan pahala Jumat. Lebih lagi kalau makan pentol. Ya, ini bukan hanya sekedar sia-sia. Ya. Ini adalah hal yang melanggar. Kemudian yang kedua, para ulama membicarakan apa hukum mendengar khutbah. Apakah mendengar khutbah termasuk rukun salat Jumat atau tidak? Artinya kalau seandainya ada orang datang, ya, hanya pada waktu sholat Jumat tidak mendengar khutbah, sahkah sholatnya? Terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapa yang mengikuti sholat Jumat saja, sah sholat Jumatnya. Cuma apabila dia tafriyut, indahu tafriyut, dia mempunyai penyelewengan, meremehkan tentang khutbah Jumat, seperti tadi makan pentol, melambat-lambatkan datangnya, maka ditakutkan tidak ada pahala sholat Jumatnya. Wallahu a'lam. Dan itulah fenomena pentol ya para ikhwah. Tadi perkara yang memakai jilbab, saya dapat beberapa perkataan para ulama tentang memakai cadar tatkala sholat. Saya bacakan. Berkata Khalil di dalam kitab Mukhtasarnya bahwa termasuk dari hal yang makruhatis shalah intiqabul mar'ah. Termasuk hal yang makruh tatkala sholat adalah memakai cadar tatkala sholat bagi perempuan. Yang kedua, al-khatib asy-syirbini wa an yusall wa an yusalli ar-rajul mutalaffiman wal armatu mutanaqqibah ay yukrahu dzalik. ونص النووي في المجموع أنها كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة. Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan, ini ulama-ulama fikih mengatakan bahwa seorang lelaki yang menutup wajahnya tatkala salat, seorang perempuan yang memakai cadar tatkala salat, ini dimakruhkan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, ini ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa makruh yang ringan memakai cadar tatkala sholat, tetapi tidak menahan sahnya sholat. Jadi kalau seandainya seorang perempuan, asal hukumnya, sebagaimana saya sebutkan tadi, asal hukumnya dia tidak memakai cadar atau menutup wajah tatkala sholat. Tetapi jika diperlukan menutup wajah karena ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tadi di tengah, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, apabila misalnya waktu sholat Jumat itu kita masbuk itu bagaimana Ustaz? Apa dua rakaat apa mengikuti sholat zuhur? Masbuknya contoh seandainya misalnya kita batal waktu mau sholat, mau rakaat pertama, itu bagaimana Ustaz? Atau datangnya terlambat, ternyata masih mendapati rakaat? Iya, maksudnya. Ya. Kalau seandainya seseorang masih mendapati rakaat, maka artinya masih mendapati rakaat imam belum salam, maka dia sholat seperti imam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man fata faatim man fatathu faatimu. Barang siapa yang ketinggalan sholatnya, maka dia sempurnakan. Itu asal hukum sholat. Barang siapa yang ketinggalan sholatnya, maka dia sempurnakan. Ya, beda dengan hal dia tidak masbuk, tetapi benar-benar ketinggalan. Sholat Jumat sudah bubar. Maka yang sudah kita sebutkan tadi, apa yang harus dia kerjakan? Sholat zuhur. Karena tidak ada lagi sholat Jumatnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah. Lihat perkataan para ulama tentang masalah pentol tadi. Saya bacakan fatwa mereka. Faman ta'ammada adama huduru khutbatayil jum'ah fahuwa athimun bina'an ala ma sahahu ba'u ahlin min wujubi huduri hatainil khutbatay. Siapa yang bersengaja tidak menghadiri dua khutbah Jum'at, maka dia berdosa. Berdasarkan apa yang dibenarkan oleh para ulama tentang wajibnya, ya, tentang wajibnya menghadiri dua khutbah Jumat. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menafsiri ayat yang saya baca tadi, surat Al-Jumu'ah. Beliau mengatakan qauluhu taala ila dzikrillah ay ila shalah. Yang dimaksud dengan wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan sholat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya bersegeralah mengerjakan sholat Jumat. Waqila al-khutbah wal-mawa'il. Dan yang ada pendapat lain bahwa bersegeralah menghadiri zikir Allah itu menghadiri khutbah Jumat. Nah itu dia. Ya, Sa'id ibn Jubair meriwayatkan akan hal ini. Artinya itu adalah tafsiran dari generasi sahabat. Wassahih annahu wajibun fil jami' awwalu wa awwaluhu al-khutbah wa bihi qala ulama'una. Dan pendapat yang benar bahwa wajib bagi seorang muslim untuk menghadiri sholat Jumat. Apabila ketinggalan wajib maka dia berdosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pahala jelas berkurang, Mas. Ya, dan bisa-bisa dia tidak dapat pahala sholat Jumatnya. Lawang yang ketinggalan saja, misalkan dia datang pas imam naik ke atas mimbar. Jadi bukan karena makan pentol, dia ketinggalan, imam datang naik ke atas, dia datang, imam naik ke atas mimbar. Maka orang ini tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang lebih dahulu datang sholat Jumatnya. Orang yang lebih dahulu datang sholat Jumatnya seperti berkurban unta, seperti berkurban sapi, seperti berkurban kambing, seperti berkurban ayam, seperti berkurban telur. Nah, kalau sudah imam naik ke atas mimbar, maka para malaikat mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam. Ya, begitu. Ini bagus pertanyaan. Seputar sholat Jumat di masjid yang dua kali azan, bagaimana sikap kita setelah azan pertama dengan adanya sholat qabliyah Jumat? Sholat qabliyah Jumat tidak ada. Yang ada adalah kita mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Dan Untuk itu, kalau seandainya di masjid yang dua kali sholat Jumatnya, maka setelah azan yang pertama, dia bisa melanjutkan sholat-sholat. Ya, dia bisa melanjutkan sholat sunnah yang sudah dia kerjakan sebelum azan pertama. Jadi bukan karena ada qobliyah Jumat, bukan. Tetapi karena dia disyariatkan, dianjurkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah, memperbanyak sholat-sholat sunnah sampai imam naik ke atas mimbar. Jadi azan pertama dikumandangkan, ya sudah, lanjutkan dia sholat. Bukan karena qobliyah Jumat. Niatannya adalah untuk memperbanyak sholat Jumat. Dan ini secara fikih dakwah pun akhirnya tidak terlalu bermasalah. Sehingga orang-orang melihat, tuh ajaran Wahabi kada-ada qobliyah Jumat. Orang semasjidan sholat qobliyah, imbah adzan, sidin aja kada sholat. Ya, maka jawabannya lebih baik anda sholat dengan niatan bukan mengerjakan sholat di antara dua adzan, akan tetapi niatannya adalah memperbanyak sholat sebelum sholat Jumat atau sebelum imam naik ke atas mimbar. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.